بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-22 sampai 26. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahamalathu. Maka Maryam mengandung anaknya. Fantabadat bihi makanan qasiya. Lalu Maryam membawa dirinya dan janin yang dikandungnya menjauh ke tempat yang jauh. Fa'ajaa'ahal makhabu ila jid'in nakhlah. Maka sakit hamil, al-makhabu sakit karena hamil, memaksanya aja'ah untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Qalat Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Duhai kiranya aku mati sebelum terjadinya peristiwa ini, dan aku menjadi orang yang dilupakan. Fanadaha min tahtiha. Maka malaikat Jibril menyeru kepada Maryam dari bawah pangkal pohon kurma. Alla tahsani, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguh Rabbmu telah menjadikan di bawah kakimu anak sungai yang mengalir. Sariya, anak sungai yang mengalir. Wahuzi ilaiki bijidin nakhlah, dan gerak-gerakkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tusakit alaiki rotoban janiya. Maka pohon kurma itu akan menjatuhkan untukmu kurma yang sudah matang. Fakuli wasrobi wa qurri aina. Maka silakan engkau makan kurma itu, dan silakan engkau minum dari air sungai yang mengalir di bawahmu, dan jadikanlah hatimu senang. Fa imma tarayinna minal basari ahadan. Jika engkau melihat ada seorang yang melewatimu, fakuli Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyah. Sungguh aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman untuk puasa dari bicara. Aku tidak akan bicara sejak hari ini dengan manusia siapapun. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirih. Ay lamma hamalat bi Isa alaihi salam khafat minal fadihati fataba'adat anin nasi makanan qasiya. Artinya, ketika Maryam sudah mengandung Nabi Isa alaihissalam, beliau sangat takut akan dicela oleh orang-orang. Maka Maryam pun menjauh dari manusia ke tempat yang jauh. Falamma qaruba wiladuha alja'a hal makhabu ila jid'in nahlatin falamma alamaha waj'ul wiladati wa waj'ul infiradi anit ta'ami wasyarabi wa waj'u qalbiha min qalatin nasi wa khafat adama sabriha tamannat annaha matat qabla hadal hadithi wa kanat nasyam mansiya fala tudkar. Wahada tamanni bina'un ala dhalikal muz'iji. Walaysa fi hadhil umniyati khairun laha wala maslahatun. Wa innamal khair wal maslahatu bitakdiri ma hasala. Nah, ketika waktu kelahiran anaknya telah dekat, maka hal itu atau maka sakit yang akan melahirkan, sakit karena akan melahirkan al-mahad, memaksanya untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Ketika Maryam menderita sakit melahirkan, sakit mengurus seorang diri, urusan makan dan minumnya, sakit hatinya karena takut dicela oleh manusia, Maryam pun takut tidak bisa sabar menghadapi musibah itu. Maka Maryam pun mulai berangan-angan untuk mati sebelum peristiwa ini terjadi dan menjadi orang yang terlupakan dan tidak diingat-ingat lagi. Angan-angan Maryam ini didasari oleh kegelisahan dan angan-angan tersebut tidak ada kebaikan dan maslahat untuk dia. Sesungguhnya kebaikan dan kemaslahatan ialah menjalani takdir yang terjadi. Fahina idin sakkanal mali sakkanal malaku rau'aha wa sabbata ja'syaha wa nadaha min tahtiha la'allahu fi makanin anzal fi makaniha wa qala laha la tahzani la tas'aji la tajza'i wa la tahtammi la tajza'i wa la tahtammi faqad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ay nahran tasrabina minhu. Maka di saat Maryam gelisah seperti itu, malaikat berusaha menenangkan hatinya, meneguhkan hatinya, menyerunya dari tempat di bawahnya. Kemungkinan malaikat berada di tempat yang lebih rendah dari tempat keberadaan Maryam. Malaikat berkata kepada Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Jangan engkau gelisah. Jangan punya pikiran macam-macam. Sungguh Rabbmu telah menjadikan di bawahmu anak sungai. Yakni sungai yang bisa engkau meminum airnya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Ay tarian ladzidan nafi'ah. Fakuli minat tamri. Wasrabi minan nahri wa qurri aina bi Isa fahada tumaninatuha min jihati salamati min alamil wiladah wa husulil makali wal masrab wal hina wal hani wa husulil makali wal masrab wal hani. Gerak-gerakkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Maka pohon kurma itu akan menjatuhkan ke arahmu kurma yang sudah masak. Kurma segar yang sudah masak, yang lezat dan bermanfaat. Makanlah dari kurma itu. Minumlah dari air sungai itu. Dan hiburlah hatimu dengan kelahiran Nabi Isa. Ketenangan Maryam ini mulai muncul karena sudah selamat dari rasa sakit saat-saat melahirkan. Dan sudah dapat makanan dan minuman serta posisi yang nyaman. Wa amma min jihati qalatin nas fa amaraha annaha idza ra'at ahadan minal basari antaqula ala wajhil isyarah. Inni nadartu lirrahmani sawma ay sukutan. Falan ukallimal yawma insiyah. Ay. La tuhati bihim bikalamin. Litastarihi min qawlihim wa kalamihim. Wa kana ma'rufan indahum an-sukut minal ibadatil masru'iyah. Minas-sukut an-sukuta minal ibadat al-masru'ah. Wa innama lam tu'mar bi khitabihim fi nafyi dhalika an nafsiha. Di an-nasa la yusaddiqunaha wala fihi fa'idatun waliyakuna tabri'atuha bikalami Isa fil Mahdi a'bama syahidin ala bara'atiha fa'inna ityanal mar'ati biwaladin min duni zawj wa da'wa annahu min ghair ahad min akbari da'awa alati lau ukima iddat min syuhud lam tusaddaq bidhalik faja'alat faju'ilat bayinatu hadal khariki lil'adah amran min jinsihi wahuwa kalamu Isa fi hali sigharihi jiddan barakofikum. Adapun ketenangan dari sisi ucapan manusia, maka malaikat memerintahkan Maryam ketika melihat manusia untuk berkata dengan cara memberi isyarat yang intinya aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk puasa berbicara, yakni diam. Sauman itu artinya adalah diam atau puasa dari bicara, yakni diam, sama saja ya. Aku tidak akan bicara sejak hari ini dengan manusia siapapun. Artinya kamu jangan melayani pembicaraan mereka agar kamu tenang, tidak terpikirkan atau tidak kepikiran ucapan dan perkataan manusia. Perlu diketahui bahwa yang ma'ruf di kalangan mereka, diam itu termasuk ibadah yang disyariatkan saat itu. Maryam tidak diperintah untuk berbicara dengan manusia untuk mengklarifikasi apa yang terjadi pada dirinya, karena pasti manusia saat itu tidak akan membenarkan Maryam. Lagian gak ada faedahnya mengurusi komentar mereka. Dan juga supaya Maryam bisa terbebas dari tuduhan zina dengan adanya ucapan Nabi Isa di saat masih digendong. Dan itu merupakan bukti yang paling besar bahwa Maryam berlepas diri dari tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Karena kalau ada perempuan kemudian melahirkan anak tanpa punya suami, kemudian dia mengaku bisa punya anak apa suami, maka itu merupakan tuduhan terbesar bahwa dia zina. Bahkan seandainya dia mendatangkan banyak saksi, dia tidak akan dipercaya. Ya. Bukan, aku gak zina, ini lahir sendiri. Ada perempuan bisa melahirkan anak, kemudian dia membela diri, ini anak lahir sendiri. Saya gak punya suami, ini lahir sendiri. Walaupun datangkan banyak saksi untuk membenarkan omongannya, gak akan dipercaya. Gak mungkin. Makanya percuma mengomentari ucapan manusia. Maka Allah menjadikan bukti Maryam bukan perempuan yang berzina dengan bukti di luar kebiasaan, tapi masih sejenis, yakni dengan ucapan Nabi Isa dalam keadaan masih sangat kecil yang mengatakan bahwasanya Isa lahir tanpa bapak, ya. Maryam bukan orang yang berzina. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirih, fi miqdari hamliha sab'atu aqwal. Fi miqdari hamliha sab'atu aqwal. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, usia kehamilan Maryam ada 7 pendapat. Jadi Maryam ketika mengandung anaknya yang bernama Nabi Isa itu selama berapa bulan, ya, diperselisihkan oleh para ulama menjadi 7 pendapat. Ahaduha, annaha khina hamalat wadu'at. Qala Ibn Abbas, pendapat yang pertama, ketika Maryam hamil itu langsung proses kelahiran, hamilnya langsung mulai proses kelahiran, dimulai pembukaan satu, pembukaan dua, ya, nah, waktunya enggak lama. Makanya ketika langsung hamil, Maryam langsung menjauh, ya, untuk proses kelahiran. Dan terasa tanda-tanda mau lahir, ya. Jadi antara kehamilan dan kelahiran enggak jauh. Begitu hamil, langsung proses kelahiran. Langsung hamil, hamil tua, langsung proses kelahiran. Ini pendapat Ibn Abbas. Nah. Wasani, yang kedua. Anna hamalathu tis'a sa'at. Anna hamalathu tis'a sa'atin. Wa wadu'at mi yaumiha. Qalahu al-Hasan. Baik, pendapat yang kedua, Maryam mengandung Nabi Isa selama 9 jam. 9 jam. Dan melahirkan pada hari itu juga. Ya. Nah, ini pendapat Al-Hasan. Cuma 9 jam langsung lahir, ya. Nah, wasalis tis'atu ashurin. Kalau Sa'id ibn Jubair wa ibn Sa'id tis'atu ashurin. Kalau Sa'id ibn Jubair wa ibn Sa'id. Pendapat yang ketiga, usia kandungannya adalah 9 bulan normal. Ya. Pendapat Sa'id ibn Jubair dan Ibnu Sa'ib. Wa Rabi 3 saat. Hamalathu fi sa'atin wa suwira fi sa'atin wa wadu'athu fi sa'atin. Qalahu Muqatil ibn Sulaiman. Pendapat yang keempat, Maryam ini mengandung Nabi Isa selama 3 jam. 1 jam hamil, 1 jam Nabi Isa terbentuk jadi manusia, 1 jam lagi proses melahirkan. Nah, ini pendapat Muqatil ibn Sulaiman. Wal khamis 8 ashur hakahu az-Zajjaj. Yang kelima, usia kandungannya adalah 8 bulan. Ini disampaikan oleh az-Zajjaj. Wasadis yang keenam, fisik tadi asyur. Hakahu al-Mawardi. Pendapat yang keenam, usia kehamilannya 6 bulan. Ini disampaikan oleh Al-Mawardi. Wastabi' fi sa'atin wahidah. Hakahu as-Sa'labi. Pendapat yang ketujuh, usia kehamilannya hanya 1 jam. Disampaikan oleh As-Sa'labi. Wallahu ta'ala ala bisawab. Ini semuanya untuk menjelaskan kepada kita bahwa Maryam mengandung Nabi Isa dalam waktu yang tidak lama. Ya. Adapun yang berpendapat 9 bulan atau 8 bulan karena disimpulkan dari kebiasaan keumuman wanita, ya, hamilnya itu 8-9 bulan. Taib al-faidah itu asani, ya. Qawlu ta'ala فأجاءها المخاض Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih, wal makhadu al hamlu, qalahu Ibn Qutaybah wa qala ghayruhu al makhadu waj'ul wiladah. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah tentang firman Allah Ta'ala, fa'ja'ah al-makhad. Al-makhad itu artinya hamil. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Adapun pendapat selain dari Ibnu Qutaibah, al-makhad artinya ialah sakit ketika melahirkan. Nah, jadi bisa bermakna hamil, bisa bermakna sakit ketika melahirkan. Al-makhad. Kebanyakan para penerjemah Al-Quran menggunakan makna yang kedua tadi, al-mahad, sakit ketika apa ini? Melahirkan. Al-fa'idatu as-salisah. Qawlu ta'ala, qalat ya laytani mittu qabla hadha. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsiri, wa fi sababi qawliha hadha qawlan, wa fi sababi qawliha hadha qawlan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Maryam berkata, duhai kiranya aku mati sebelum peristiwa ini terjadi. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, sebab Maryam berkata dengan perkataan seperti itu, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, annaha qalathu haya'an minan nas. Maryam berkata seperti itu karena dia malu. Malu ya dari manusia. Wasani, pendapat yang kedua, li alla ya'samu biqadzafiha. Li alla ya'samu biqadzafiha. Maryam berkata seperti itu agar manusia tidak berdosa karena menuduh dia berzina. Nah, sehingga lebih baik mati daripada nanti orang-orang menuduh dia berzina dan tuduhan mereka menyebabkan mereka dosa, ya. Karena Maryam tidak berzina. Al-fa'idatu as-salisah. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala, Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Fihi qawlan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, lafaz sarian ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai maknanya. Ahaduhuma annahu annahru as-saghir, qalahu jumhur al-mufassirin. Pendapat yang pertama, makna sarian adalah sungai kecil. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Nah, ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Maryam haus, Allah jadikan di bawah Maryam sungai kecil yang mengalir bisa diminum. Wasani, annahu Isa kana sariyan minar rijal, annahu Isa kana sariyan minar rijal. Qalahu Al-Hasan wa Ikrimah wa Ibnu Zaid. Sarian itu adalah sifatnya Nabi Isa. Yakni Nabi Isa adalah laki-laki yang sari. Sariyun itu artinya syarif, sahiyun, mulia, dermawan. Berarti artinya sungguh Rabbmu telah menjadikan melaluimu seorang anak yang mulia, lagi dermawan. Pendapat Al-Hasan, Ikrimah, dan Ibnu Zaid. Tapi ini pendapat dhaif, ya. Yang kuat pendapat yang pertama, dikarenakan saat itu Maryam butuh air minum, ya. Sehingga kalau lihat selanjutnya butuh makan, nah itu ya. Wahusi ilaik bijidin nahlah. Ini menunjukkan bahwa Sarian ini adalah anak sungai kecil yang bisa dipakai untuk minum. Taib. Al-Faidah tuh Al-Khamisah. Qauluhu ta'ala faquli inni nadartu lirrahmani sawma faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi qawlani. Ahaduhuma somtan. Somtan. Qala Ibnu Abbas wa Anas ibn Malik. Mengenai firman Allah Ta'ala, faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, makna sawman dalam ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama maknanya ialah diam. Sauman artinya sama dengan somtan. Pendapat Ibnu Abbas dan Anas Ibnu Malik. Wasani sauman anit ta'ami wasyarabi wal kalam. Qalahu Qatadah. Baik, pendapat yang kedua maknanya ialah puasa, enggak makan, enggak minum, enggak berbicara. Ini pendapat Qatadah. Qal Ibnu Zaid rahimahullah, kanal mujtahidu min Bani Israel, kanal mujtahidu min Bani Israel yasumu anil kalam kama yasumu anit ta'am illa min dikirlahi azza wa jal. Kanal mujtahidu min Bani Israel yasumu anil kalam kama yasumu anit ta'am illa min dikirlahi azza wa jal. Berkata itu Zaid rahimahullah, orang Bani Israel yang rajin ibadah itu biasa puasa berbicara seperti puasa tidak makan kecuali berzikir kepada Allah tetap, ya. Nah, wa qala Sa'di rahimahullah fi tafsir wa kana ma'rufan indahum anna sukuta minal ibadatil masru'ah. Berkata Sa'di rahmat ta'ala dalam tafsirnya, sudah dikenal di kalangan Bani Israel bahwasanya diam termasuk ibadah yang disyariatkan. Itu di kalangan Bani Israel ya. Diam, enggak bicara ya, kecuali di keruah ya. Seperti enggak makan, diam dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama tidak makan, tak minum. Itu saat itu syariatnya sama ya. Memiliki pahala yang sama. Kecuali zikrullah. Nah, tapi tidak disyariatkan untuk kita. Barakallahu fikum. Baik. Al-fa'idah tuh as-sadisah. Qala Ibnu Mas'ud rahimahullah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, apanya? Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, umirat bisamti li'annaha lam takun laha hujjah, di anna lam takun laha hujjatun indan nas. Fa umirat bil kaffi anil kalam, fa umirat bil kaffi anil kalami liyakfiyaha al kalama waladuha, liyakfiyaha al-kalama waladuha bima yubari'u bihi sahataha. Fa'umirat bilkafi alil kalami liyakfiyaha al-kalama waladuha bima yubari'u bihi sahataha. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Maryam diperintah untuk diam karena Maryam tidak punya alasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia tentang dirinya yang punya anak tanpa suami. Maryam diperintah untuk tidak bicara karena cukup anaknya yang berbicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, sengaja Allah ingin menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Di Maryam dilarang bicara. Karena nanti yang bicara adalah anaknya sendiri yang lahir itu. Dalam keadaan masih kecil. Masih dalam gendongan. Belum waktunya bicara, tapi sudah bicara lancar seperti orang dewasa. Yang dengan itu, orang-orang akan percaya bahwa Maryam itu tidak berbuat zina. Dan Nabi Isa bukan anak zina. Nah, baik. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Ikhtalafal ulama fi miqdari sinni Maryam yauma wiladatiha ala thalathati aqwal. Ikhtalafal ulama'u fi miqdari sinni Maryam yauma wiladatiha ala salah satu akwalin. Para ulama berbeda pendapat berapa usia Maryam ketika melahirkan. Ada tiga pendapat. Ahaduha, yang pertama, annaha waladat wa hiya bintu khamsa asrata sanatan. Annaha waladat wa hiya bintu khamsa asrata sanatan. Qalahu Wahab ibnu Munabbih. Pendapat yang pertama, Maryam melahirkan Isa ketika itu usianya masih 15 tahun. Pendapat Wahab ibnu Munabbih, ya. Nah. Masih 15 tahun sudah punya anak. Ya. Wasani, pendapat yang kedua, bintu isnatai asrah, kalau Zaid ibnu Aslam. Ada yang berpendapat saat itu Maryam berusia 12 tahun. Pendapat Zaid ibnu Aslam, ya. Nah. Untuk berapa tahun? 12. Ah, segini ini. Sudah melahirkan anak. Nah, 12 tahun. Nah, pendapat Zaid ibn Aslam. Wasalis, bintu salasa asrata sanatan. Qalahu Muqatil. Maryam saat itu berusia 13 tahun. Ini pendapat Muqatil. Berarti kalau kita ambil tiga-tiganya, ya antara 12 tahun sampai 15 tahun lah usianya saat itu, ya. Nah, usia-usia anak MTF. Ya, na'am, barakofikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.